gaya kamu nan manja membuat hatiku kini tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Keranamu Aziza, keranamu Aziza. Tangannya asalkan dapat bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Aziza. Kau menjadi bunga, biar ku jadi tangannya asalkan dapat bertemu denganmu, cinta dipadu. Asalkan dapat bertemu.